إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله الله تبارك وتعالى berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd أَفَمَنْ يَعْلَمْ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Apakah sama antara orang yang mengetahui apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu adalah suatu kebenaran dengan orang yang buta terhadap itu semua? Sesungguhnya yang akan mengingat Allah tabaraka wa ta'ala hanyalah orang-orang yang berakal. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Katakanlah, apakah sama antara orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Sesungguhnya yang akan mengingat Allah tabaraka wa ta'ala hanyalah orang-orang yang berakal. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah, يَرْفَعُ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah tabaraka wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu di antara kalian. Ayat-ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu dan keutamaan mencarinya serta keutamaan ahlul ilmi. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengumpamakan ilmu itu ibarat air hujan, sedangkan orang yang menghadapkan dirinya kepada ilmu ibarat tanah. Tanah apapun ketika disirami hujan maka akan memberikan manfaat kepada manusia dengan tumbuhnya dari tanah-tanah tersebut tumbuhan-tumbuhan yang banyak. Demikian pula siapapun orangnya yang menghadapkan dirinya kepada ilmu, tentu ia akan dapat merasakan kemanfaatannya, juga dapat memberikan kemanfaatan tersebut kepada orang lain. Manusia, dimanapun mereka berada, mereka akan berhadapan dengan berbagai macam persoalan-persoalan dan dituntut untuk dapat menyelesaikannya. Yang demikian itu tidak akan bisa diwujudkan kecuali jika dibekali dengan ilmu. Benarlah apa yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah tabaraka wa ta'ala meridhoinya, 'alaikum bil ilmi hendaknya kalian hadapkan diri-diri kalian kepada ilmu. Fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqiru ila ma indah. Karena sungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu kapan dituntut untuk mengeluarkan potensi yang dimilikinya. Ayyuhal muslimun ibadallah. Orang yang menghadapkan dirinya kepada ilmu berarti dia tengah berusaha untuk mengambil apa yang ditinggalkan oleh para anbiya. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan bahwa para anbiya tidak pernah meninggalkan untuk umatnya dinar, tidak pernah pula meninggalkan dirham. Innama warasul ilma. Akan tetapi para anbiya mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wadir. Siapa saja yang mengambilnya maka berarti ia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Ilmu adalah din, ilmu adalah agama. Karena itu, siapapun yang mencari ilmu, siapapun yang mulai menghadapkan dirinya kepada ilmu, maka dia harus memiliki adab, harus memiliki etika, dan harus memiliki sifat-sifat yang mulia. Para ulama, semoga Allah tabaraka wa ta'ala merahmati mereka, menyebutkan beberapa sifat yang harus disandang oleh orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang menghadapkan dirinya kepada ilmu. Mereka mengatakan as-sifatul ula, sifat yang pertama, an-niyatu salihatu fit ta'allumi wat ta'lim, niat yang saleh saat mempelajari suatu ilmu dan juga saat mengajarkan ilmu tersebut. Orang yang berulang-ulang, orang yang berkali-kali mempelajari suatu ilmu meskipun lambat untuk menerimanya, tetapi dia niatkan hal itu untuk meraih keriduan Allah tabaraka wa ta'ala, jauh lebih baik daripada orang yang hanya sekali mencari ilmu tetapi tidak ada keikhlasan, tidak diniatkan untuk meraih keriduan Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya hal ini banyak disinggung oleh para ulama, seperti di antara mereka Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Katsirun minan nas utu zaka'an wa la yu'tu zaka'." Banyak di antara manusia yang mereka dianugerahi kecerdasan, kepintaran, tetapi tidak dianugerahi kesolehan. Karena itu niat yang soleh adalah satu-satunya hal yang dapat menentukan berhasil dan tidaknya seseorang menuntut ilmu. As-sifatus tsaniyah, sifat yang kedua adalah khasyatullah bisirri wal alan, takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala baik saat sendirian ataupun ketika di tengah orang banyak. Tidak ada ilmu yang paling lezat, tidak ada amalan yang paling lezat kecuali takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang memiliki rasa takut kepada Allah akan segera mendapatkan apa yang diinginkannya dan dapat menghindar dari semua perkara yang dikhawatirkannya. Masruq Ibnu al-Ajda mengatakan, kababil mar'i ilman an yakhshallah, cukuplah seseorang itu dikatakan berilmu manakala dia merasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kababil mar'i jahlan an yatakabbar bi'ilmihi, dan cukuplah seseorang itu dikatakan bodoh manakala dia merasa sombong dengan ilmu yang dimilikinya. As-sifatus thalithah, sifat yang ketiga, talabul ajri minallah tabaraka wa ta'ala fi ta'allumi wa ta'lim, memohon pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala saat mempelajari suatu ilmu dan demikian pula ketika mengajarkannya. Banyak contoh yang diperagakan kepada kita oleh para nabi-nabi yang mulia, di mana salah seorang di antara mereka mengatakan seperti yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, "Ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin." Aku tidak meminta upah kepada kalian atas apa yang aku serukan. Upahku hanyalah ada di sisi Rabbul 'alamin. As-sifatur rabi'ah, sifat yang keempat, mulazamatu taqwallah, senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya takwa adalah perkara yang dapat membantu seseorang untuk memudahkan di dalam talabatul ilmi dan dalam menghadapkan dirinya kepada ilmu. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Tabaraka wa Taala dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Allah Tabaraka wa Taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Tabaraka wa Taala akan berikan jalan keluar yang baik kepadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. As-sifatul khamisah, sifat yang kelima adalah dawamul istiqamah ala ta'atillah wa mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Senantiasa istiqamah di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan terhadap Allah Tabaraka wa Taala dan dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa banyak kebaikan yang akan diraih oleh orang-orang yang senantiasa mengedepankan istiqamah. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzal alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu." Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat itu akan turun. Kemudian dikatakan kepada mereka, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih hati, tetapi berbahagialah kalian terhadap jannah yang telah dijanjikan untuk kalian. As-sifatus sadisah, sifat yang keenam adalah as-sidqu ma Allah, jujur terhadap Allah Tabaraka wa Taala dan senantiasa memenuhi janji-janji terhadap Allah. Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji terhadap Allah Tabaraka wa Taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ayyuhal muslimun ibadallah. Para ulama menjelaskan lagi di antaranya sifat yang ketujuh. Mereka mengatakan as-sifatus sabi'ah. Sifat yang ketujuh adalah as-sabru alladhi huwa habsun nafsi ala ta'atillah wa tarki ma'siyatillah. Sabar, yaitu seseorang menahan dirinya untuk senantiasa komitmen menjalankan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan sabar menahan diri dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan bahwa sesungguhnya kesabaran adalah perkara yang paling besar untuk bisa membantu seseorang menyelesaikan pekerjaannya, dengan catatan sabar itu disertai dengan rasa ikhlas dan mengharap keriduan Allah Tabaraka wa Taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai pertolongan. Innallaha ma'as-sabirin, karena sungguhnya Allah Tabaraka wa Taala akan bersama dengan orang-orang yang sabar. As-sifatus thaminah, sifat yang kedelapan adalah adaul amanah, menunaikan amanat. Apakah amanat yang terkait dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, ataupun juga amanat yang ada kaitannya dengan sesama makhluk. Karena sungguhnya Allah Tabaraka wa Taala mencintai orang-orang yang senantiasa menunaikan dan memenuhi amanatnya. As-sifatut tasi'ah, sifat yang berikutnya atau sifat yang kesembilan adalah al-ihsan, senantiasa melakukan kebaikan. Allah tabaraka wa ta'ala sangat menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah kebaikan karena sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan demikian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menuliskan kebaikan atas segala perkara. Kemudian as-sifatul asyirah, sifat yang ke-10 adalah husnul khuluq wa talaqatul wajh ma'al ikhwan. Sifat yang ke-10 adalah akhlak yang baik serta menampakkan raut muka yang manis terhadap saudara-saudara. Nabi alaihi salatu wassalam dinyatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagai orang yang memiliki akhlak yang agung. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya padamu wahai Muhammad terdapat akhlak yang mulia. Kita diperintahkan untuk mencontoh beliau seperti yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah dia 10 sifat yang dijelaskan oleh para ulama yang harus dimiliki oleh para thalabatul ilm, oleh para penuntut ilmu, dan juga orang-orang yang menghadapkan dirinya kepada ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. ربنا إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن أمل لا يقبل. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقيم الصلاة.